Adam gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil. Kanjing Nabi Adam seluruhna gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kanjing Nabi Adam. Dunia sakil gana diisian ku 39. Sedengken ablag-ablagan sepi meureun dunia eta. Kakara Kanjing Nabi Adam, Siti Hawa, haju anaka ngan Ari Qabil mah, Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, Ari Habil mah lahirna di dunia, di dia di bumi. Cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorga nya nama teh. Qabil, Ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk, maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo-sajodo dua-dua. Lalaki awewe kitu bae tah. Sajodo-sajodo. Tah, kabeneran. Qabil mah ngajodona ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqqa lima gelis. Ai Habil sajodona jeung labuda rada kurang gelis. Mada berbes lah gitu. Rada kurang gelis. Sedengkeun instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang. Disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima, tah si Iklimana kudu kawina jeung Habil. Habil anu tadi kaluarna ngajodona teh jeung labuda, tah labuda kawina teh jeung Qabil. Jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe, tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama. Lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua, kitu bae tah silang ulah dikawin kunu babarengan jeung ngalahirna harita. Jadi teu meunang bareng jeung kembaranana. Etalah hukum di zaman Kanjeng Nabi Adam alaihis. Kawin dipersilakeun geus aya instruksi kawin, cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana. Eta hukum mulai tadi dijata. Lantaran begitu diinstruksikeun kawin, umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta, sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka bapan aing rasih bae kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah cak urang berebes emang ulun geulis kitu berebes tah eta kos kitu tah jadi kurang naon kitu amperna kurang naek Qabil. Jol be iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis. Iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis. Wah ini cak iblis bakal nangguan. Asup ka jero hatena, Bil. Siapa pan kelahiran sorga sarwa jeung aing. Mulia urang mah. Habil onam kelahiran bumi India. Urang mah lain deui mulia tuh. Nu mulia ulah sok kawin ka nu jore. Penghinaan ke nu timbul. Tetep mulia mah kudu ka nu geulis bae. Mun kawin ka nu jore mana teuing ke jelema jungkeu ka dituna anak incu. Oh, Qabil mah kawinna ka nu jore. Tah eta kan isin ta Bil. Cak jurig teh cak jurig. Ye, pugu cak jalan teh atuh. Pugu embung ieu ge. Eta mah abah ngomong cenah hukum-hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah Eta bohong, eta uti dituna, eta makab kabisa abah bae abah teh dedeheun ka Ki Habil ka Adisian mentak dikawinkeunna kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakana nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil. Eta teh lain ti Gusti Allah kajen kukumah ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranana instruksi ka ditu demo haba ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo. Eh, kuku ye ge cak Abil cak Kobil teh aing tetep bae embung ka jeung kukumah ge. Embung bae. Beja ka Abah, beja ka Abahna. Bah. Eh naon Kobil? Ubah Abah bae. Iye nu bener ye utar atur nikah ye. Ari kitu. Instruksi-instruksi tu Gusti Allah asalna teu adil ye kos kieu ye. Manya aing kula dikawinkeun ka nu kurang geulis ari Abil dikawinkeun ka nu geulis. Taya tetakur kos kia teh lain tigus ya Allah kajen kuku mage. Kadengen ku Habil, cak Habil teh Kobil ulah kitu. Aing mah jak ande kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae. Namun bener bener i instruksi tigus ya Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia. Engkeje orang bakal baliknya ke Allah. Darah siap ngomong sama nana bae. Geus aing bae ieu mah bohong ya lain ti Allah ya kajen kuku mage. Lain ti Allah ya makanya kajen ti Abah ya mah. Emang Abah bangka warah ya. Mulai ta, eta lah nusuk nyerekan Abah teh, eta mimitina ta tidinya. Tidinya ta. Di Cikubaya duaan ta nusuk nyerekan Abah teh. Iye iye. Masya Allah. Mulai tidinya. Iye. Cak Kanjeng Nabi Adam. Ita amarallahu Allah marintah ayzawija Qabila labuda ukhta Habil wa ayzawija Habil yaqlima. Ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kanjeng Nabi Adam. Anjeun Qabil kudu kawin ka labuda dulur Habil. Habil kudu kawin ka dulur. Itu Qabil ngaran iklima I instruksi Allah teh bisa. Cak Kobil kajian kuku mah kula mah embung kajian kuku mah tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang. Cek urang mah tu kakarak tarurun ti sorga pan teh mah saeutikan keneh jelema teh teh atuh matak naon narurut ka Kanjeng Nabi Adam henteu tangges mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teu daekeun lepas ti Kobil. Kobil, iya mah kajian kuku mah kudu selesaikan masalahnya. Selesaikan di mana? Mun terus-terusan kieu pan izin kakak dituna ieu izin urang. Ini kemanya Kobil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu geus tak eta izin gengsi ieu gengsi. Urang mah panturunan sorga. Oh, moal aing geus kitu. Moal kajian kuku tetep bae teu hayang aing mah. Aja geus kieu kumaha? Kajian kuku mah ge urang pokona pas ini bae heula. Tah tidinya Kobil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangi wong asal kapangi wong kaki Kobil teh kaki Habil teh tuntutanana Kobil luar biasa lobana Kobil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh. Tah, kuari mah diinstruksikeun kieu. Ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban. Lamun memang bener-bener ieu teh kitu. Menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumadeus maneh ka Gusti Allah takorup ka Gusti Allah sapopoe teh sapopoe maneh mah ieu Kobil cak Kanjeung Nabi Adam teh kunaon teu inget ka nu nyieunna tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kebel hirup di dunia tuh deul Kobil tuh Habil Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang nanti dituduh eta ya Allah eta kos kitu Eh, yes, nyen korban ku ari mah. Nyen korban. Naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil? Ulama supaya Gusti Allah narima ka kula, kula dikorban lantaran kula mah petani, hasil tani wae. Aya. Gera kumpulkeun. Maneh Habil naon? Kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah. Cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarima na. Engke cak Kangjeng Nabi Adam, lamun ditarima bakal turun langsung ti langit. Seuneu. Set, engke ngalahap anu ditarima. Mun anu maneh Qabil ditarima, beak engke garing dihakan seuneu. Dilentap seuneu. Lamun nu ieu anu ditarima, nu ko nu Habil, nu embe, embe beak ku seuneu. Kitu bae. Oke, ceknya jadi geus. Iya, dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian. Eh, duh dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjore. Nu deuk dikorbankeun teh. Lamun gandrung anu geus pangjorena, kurma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukul-bakukulna eta deuk dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta. Jore ari ka Habil mah begitu dikorban teh wow neangan embe nu pang gedena jeung pang bagusna di pantian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entah kana pang gedena pang bagusna pang lintuhna jadi beda karakterna. Ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pang jorena bae. Ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae. Sia cek urang Cikupa. Tak eta kos kitu kaayana. Tedan, enen, beuk. Teu kebel langsung turun seuneu. Tek tiong tuh turun seuneu cek Qabil pasti nu aing nu dilentap ka jeung ku kumaha ge. Pasti nu aing. Mun aing nu dilentap berarti aing kawin jeung nu galis. Hah? Mun aing teu dilentap berarti ieu teu beres urusan ieu. Turun turun seuneu seuneu ka dieu ka ditu ka dieu ka ditu ka ditu aing nu dilentap embe. Plek. Ceret bawa ka luhur teh aing geus tinggal ieu bae. Korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentap ku seuneu. Tuh, cak Kangjeng Nabi Adam, nu ditarima nu mana? Hah? Nu ditarima nu mana? Tah. Cicing bae Qabil teh. Gas, udah loba omong cak Qabil teh. Abah gua ari cenah rencana neuk ka Mekah. Heeh, mah geura ka Mekah ka ditu atuh. Eta ka anak ka kolot kos kitu eta. Geura ka Mekah, geura ka Mekah mah. Isi erik naon tuh dirian, mana naon kula mah. Padahal boga rencana Abah ke Mekah, adi dibunuh si aku ai. Jadi ayah-ayah Abah ayah keneh mah mbungin nyana ge, rada kagoke. Kira ke Mekah, ditungguan nyana nungguan Abah na ke Mekah. Nah, sekian bulan, berangkat Kangjeng Nabi Adam, ia adalah ke Mekah. Qabil tenang geus eueuh sasaha, ngan jeung Habil doang, berikut dulur-dulurna. Jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habib. Iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah, dibejakeun ka Kangjeung Nabi urang Kangjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ieu lumatak dibejakeun tah kamari Yahudi, kamari musyrikin, munafik teu percaya ka Kangjeung Nabi. Ulah kaget Muhammad, munafik teu iman ka anjeun, musyrikin. Nah, musuhan ka anjeun. Kafirin ge musuhan ka anjeun. Cikeneh nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun. Horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya. Iye anak incu Kangjeng Nabi Adam, anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam, geus teu iman ka Gusti Allah, malah ngabunuh adina nu ngaran Habib. Dicaritakeun ka Kangjeng Nabi, abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem, sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng, kemudian Kangjeng Nabina teu dihibur, manusiawi kan Kangjeng Nabi. sifat kemanusiaan apa aing teh diturut aing kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kanjeung Nabi Isa ge teu diturut jaheueuh tuh Kanjeung Nabi Adam ge teu diturut jaheueuh atuh kong aing abe kitu entek tenang Kanjeung nah iyalah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammadu he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeung di Madinah terus disampai-sampaikeun ku mum ku sahabat disampaikeun ku tabiin tabiin disampaikeun ku atba tabiin ku ari poe minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge ta dongeng eta tea ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon naba'ab ni Adam berita anak dua Kangjeung Nabi Adam alaihis nungaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sabener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeus ka Gusti Allah nyieun kadeheus nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'u patukub bila min ahadihima ditarima na tisalah sahijina hunggul nyata nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae di dinya teu robah-robah di dinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeung Nabi Adam munggah haji teu Kangjeung Nabi Adam munggah haji ngahareup Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka kadieu naon Qabil la aqot tulanna aing bakal ngabul sia bunuh sia ku aing Cak Habil kola lima ko main bunuh-bunuh bae emang aya naon ah bumana mane kurban mane mah ditarima ai kurban aing teu ki atuh teh urusan Gusti Allah tamah Cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima itu ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogol mah bolos sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun Cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta iyadaka ma laim basatta ilayya iyadaka li taqatulani ma ana bibasiti ya dia ilaik li aqatulah bahasa lagi dahin Habil ka deuk ngabunuh bae jak kurang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah laim basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngegerakkan lengan kakak manjangkan lengan kakak ngulurkan lengan kakak kakak dek nampiling kakula kakak dek nyabok kakula kakak dek kaburu kakula ma'ana bibasiti ya dia ilai kuring memual kudu males uluran tangan kula memual nyabok kakak kula memual ngaburu di ewe setiket terbersit di jero hati hayang ngaburu eweh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah cicing bae kakak nampiling kula mah cicing bae kakak deuk jawab kula mah cicing bae pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sakali silakeun kumaha kakak bae lantaran ini akhafullaha rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa ini uridu an tabu abi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanya na kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah. Lamun sampaikeun ka kakang ngabunuh ka kula, atuh meureunan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakateng ke bakal balik ka akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula. Memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula. Duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat patakuna minasa binar atuh engke bakal jadi ahli neraka. Teh ieu bahasana luar biasa. Aya bahasa inni uridu antabua. Sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harepan lain boga harepan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana tea dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mamangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud deuk ngabunuh lantaran ka Kanjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar. Jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada-pada asup ka neraka. Lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh. Mantak ca Kanjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar. Nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka. Cak sahabat Gusti Rasul, aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka, aya nu dibunuh, anu dibunuh ge nyara teh lamun imkan mah hayang ngabunuh. Oh jaheuh nya, nyara ge ngan eleh bae gelutna. Lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang malas taeta lantak al-qatil wa matul pindah habil ma eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli bilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabuwa bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadarna sehatan doang. Ah siang ngomong ka situ balangan sehatan sakadarna wah wae teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Tak itulah akhirnya aku madah langsung ditikem sangat sedikit tikem bingung aing ngabunuh aku mahai can ayah pembunuhan pan harita can ayah pembunuhan cara ngabunuh ngalengitkan nyawa artinya iya ku sabab dikubahakan lah bingung dijotos besi tepai digebuk besi tepai dikumahakan iya dikumahakan bingung nyana nyana mikiran ngabunuh ke bingung lantaran can pernah ayah nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kanjeng Nabi Adam anu ngamimitian deuk ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu deuk dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuh sok iblis asup deui ka jero hate aya sia bodo-bodo teh atuh ngabunuh bae heseuna mah cak iblis teh atuh teu kumaha aja can urang aya nu dibunuh. Japannya manusia kakara kayak burang doang. Si ngomong aja nadi jeroh hati jeng iblis. Ya kayak dah ilegan ya. Ilegan ya. Cet, bah iblis dia keluar. Nuh hiji. Tek. Darep. Nggak rupa aja nadi jeng iblis tu saja. Gelut. Dia barang gelut. Nuh hiji dicekel. Tek. Dikahadapkan. Terus jokot batu. Dikebukan. Bulak. Kana hulu. Nah. Hai. Oh tak itu nggak bunuh mata. Jadi dicontohanku sakadang iblis. Masya Allah, tuh gitulah. Kobil teh, oh jahil, babarinya. Eta iblis wiji pae, kakak-kakak pae, nangis pae. Nah, habil, aing-aing geus bisa, sebab aing geus kuliah, aing. Kuliah ngabunuh aing geus. Nanti saja kuliah ngabunuh nangis, aya dosen iblis. Langsung bae, nurutan iblis. Jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna. Mantak cekel tujahkeun langsung kliak nyokot batu nu gede diangkat ku kobil gejretkeun kana huluna gua jret syariat masyaallah kitulah bakal jadi ahli neraka walika jazaa'ul zalimin nya Hendak jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keuheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka qabil nafsahu kana nafsu naqats lahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus pae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kabur nage hayuh sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka seutik di sorga turun ka handap baheula kalantaran teu percaya ka adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknatan Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik dirinya kadung ditangkep kunyana aduh hadi cangcangna ditangkep kunyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep kunyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus paeat kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus eueuh Kanjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararuh tinggal nyana doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh malantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk menta turun ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masyriq 60 km mamanggul bae dipanggul deui ka magrib 60 km bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cek sakol makikituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung kaduhung moal hirup deui kajen kukumaha teh moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fa ba'asallahu ghuraba wallahu a'lam.